Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين wa khawatirillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali di sore hari ini, di Sabtu keempat, Sabtu terakhir dari bulan Maret. Nah, kita lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dengan syarah Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada hadis ke-22 dari kitab At-Taubah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, wa an Abi Nujayd bi dhammin nun wa fathil jim Imran bin Al-Husain Al-Khuza'i radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhaynata atat نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله وليها فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى رواه مسلم. Nah, hadis ke-22 dari kitab At-Taubah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan dari Abu Nujayd dengan dhammah nun dan fathah jim Nujayd, Imran ibn Husain radiyallahu ta'ala anhu, Imran ibn Husain al-Khuza'i radiyallahu anhuma, bahwa ada seorang wanita dari suku Juhaynah yang datang kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina, dan dia pada saat itu sedang hamil karena zina, hamil dari perzinaan. Faqalat ya Nabiullah, maka dia mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, asabtu haddan, aku telah melakukan satu dosa yang menyebabkan adanya hukum had. Faqimhu alayya, tegakkanlah hukum itu kepadaku. Fada'a Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam waliyaha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil bapaknya atau walinya, kerabatnya. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, ahsin ilaiha, berbuatlah baik kepadanya, lakukan dia dengan baik. Fa'idha wada'at, apabila dia sudah melahirkan, fa'tini, maka datanglah kepadaku, bawa dia kemari. Fafa'ala, maka wali wanita tersebut pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kemudian setelah melahirkan, membawanya lagi menghadap Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar syukat alaiha thiyabuha, dikumpulkan, diikat nam jubahnya. Thumma amara biha farujimat, kemudian Nabi SAW perintahkan untuk dirajam wanita tersebut. Setelah selesai rajam dan dia mati, nah, kemudian tentunya dimandikan, ya, disolati, dikafani, dan Nabi SAW shallah alaiha. Kemudian Nabi SAW mensolatkannya. Faqala lahu Umar, maka kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tusalli alaiha ya Nabi Allah, engkau menyalatkannya wahai Nabi Allah, padahal dia telah zina, telah berbuat dosa besar yaitu zina. Nabi SAW menjawab, laqad tabat taubatan, sungguh dia telah bertaubat kepada Allah dengan suatu taubat, lau qusimat, kalau pahala dari taubat itu dibagi kepada 70 orang dari ahlul Madinah yang melakukan dosa seperti dia, niscaya pengampunan yang diberikan oleh Allah kepada wanita itu cukup untuk diberikan kepada 70 orang. Wa hal wajadta taubatan, apakah kamu mendapatkan satu taubat yang lebih utama daripada seseorang yang merelakan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Ya. Jadi pada riwayat ini Imran bin Husain radhiyallahu anhu menceritakan ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sudah hamil. Hamilnya bukan karena dari suami padahal dia sudah menikah, namun dari zina. Nah, dan itu tentunya ya ditetapkan dengan, kalau dalam riwayat ini ditetapkan dengan iqrar, dengan pengakuan dia. Iqrar, pengakuan itu bisa menggantikan posisi saksi, pengakuan. Padahal dalam berzina, ya, kalau ada orang yang datang melapor kepada penguasa bahwa si fulan telah berzina, melaporkan, maka nah itu harus saksinya 4 orang. Masing-masing ya bercerita dengan cerita yang sama, melihat si fulan berzina dengan yakin. Tidak hanya ya tidak dalam selimut berdua, tapi dengan yakin bahwa masing-masing melihat timba masuk sumur. Paham ya, timba masuk sumur ya. Nah, ya, masing-masing melihat di tempat yang sama, di waktu yang sama. Syahadah dalam hal ini, ya, persaksian dalam hal ini persaksian yang berat. Kalau yang bersaksi cuma 3, nah, maka justru yang 3 itu yang ditegakkan hukum had padanya, yaitu dia dicambuk, nah, ya, dicambuk 80 kali. Kalau cuma 3, kalau cuma 2 pun juga demikian, apalagi cuma 1. Apalagi ya cuma melihat si fulan tidur dan dengan si fulan nah, masuk ke kamar. Tidak, dalam Islam tidak demikian. Itu untuk supaya orang tidak bermudah-mudah. Namun ketika benar-benar terjadi, hukum Islam pun juga nah tegas, ya. Kalau benar terjadi, apakah dengan 4 saksi tadi atau bahkan mungkin lebih, minimalnya 4, kemudian atau dengan cara yang lain yaitu pengakuan dari yang bersangkutan, seperti dalam hadis ini ditegakkan had, hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang yang melakukannya telah berzina telah menikah, maka ya dirajam sampai mati. Apabila dia yang melakukan zina itu belum menikah, nah, dicambuk 100 kali kemudian diasingkan. Nah, ya, selama 1 tahun. Dipindah ke tempat yang lain yang lebih baik dari daerahnya. Itulah hukum Islam. Nah, dalam riwayat ini secara global dulu sebelum kita baca syarah Syaikh Utsaimin rahimahullah yang beliau akan banyak memberikan faedah. Ya. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang wanita itu mengatakan bahwa dia telah melakukan satu dosa besar yang harus ditegakkan hukum had padanya, dia panggil keluarganya. Dia terima persaksian itu, namun di sana masih ada yang lain, yaitu si janin yang dikandung itu tidak berdosa. Yang berdosa yang melakukan zina. Maka ham itu harus diperlakukan dengan baik. Maka dengan sebab janin tersebut wanita ini demikian. Ya, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk diperlakukan dengan baik oleh keluarganya, diberi makan, diberi minum, diopeni, ya, sampai melahirkan. Bahkan dalam sebagian riwayat, ya, namun bukan wanita ini, wanita yang lain, wanita datang, ya, setelah melahirkan datang kepada Nabi SAW membawa anaknya. Nah, ketika anaknya belum bisa makan sendiri, masih tergantung dengan air susu ibunya, belum ditegakkan rajam. Ketika anaknya sudah bisa memakan roti, baru ditegakkan rajam oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 6. Ketika wali dari wanita Juhainah ini membawa lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wanita tersebut, Nabi pun memerintahkan sebelum dilaksanakan rajam, diikat bajunya dulu, dikencangkan bajunya supaya tidak tersingkap, supaya tidak terbuka nanti ketika dirajam, karena ketika dirajam mungkin dia akan kesakitan. Jelas. Nah, ya. Setelah diikat bajunya, diperintahkan untuk dirajam, dan dirajamlah oleh para sahabat sampai mati. Nah, dan rajamnya pun tidak boleh pakai batu yang besar, terlalu besar. Sekali kena mati enggak boleh. Ya, terlalu kecil. 6. Nah, kalau dilempar, 6. Ya, sakitnya cuma sedikit, tidak boleh juga yang sedang. Tidak terlalu kecil. Nah, kalau terlalu kecil kelamaan matinya, kalau terlalu besar terlalu cepat matinya. Sedang-sedang. 6. Kemudian setelah itu diperlakukan sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Ya, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkannya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang kadang-kadang beliau sendiri heran, aku heran kenapa aku lantang. Ya, kata Umar bin Khattab pada sebagian kesempatan, aku heran kenapa aku selalu lantang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal beliau yang lebih tahu. Dalam hadis ini pun demikian, Umar bertanya, ya Rasulullah, engkau salat menyolati wanita itu padahal dia mati dalam keadaan melakukan dosa. Mati disebabkan karena melakukan dosa. Yang kalau 6, ya, apa namanya, emosi manusia biasa, maka wah dia itu orang yang jelek, akan mengatakan seperti itu. Namun benar Nabi yang lebih tahu, karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkan wanita tersebut padahal biasanya ketika ada orang yang mati karena sebab dosa besar yang dia lakukan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu ala sahibikum, salatkan saudara kalian. Namun ya, bagi wanita ini atau terhadap wanita ini, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyolatkannya. Maka Nabi bertanya, kemudian buat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan supaya tidak ada penasaran, kenapa beliau menyolatkan wanita tersebut? Karena wanita itu telah menjadi wanita yang hebat. Yaitu hebat dia, kehebatannya bertaubat. Taubatan nasuha, taubat yang benar-benar tulus dari dalam hati, sehingga harus, kalaupun harus merelakan nyawanya, ya, kalaupun harus mati dia rela. Dan Nabi memberitahukan dia telah taubat dengan taubat yang besar. 6. Kalau seandainya dibagi kepada 70 orang dari Ahlul Madinah, cukup untuk ya dibagi maghfirah yang didapatkan oleh wanita itu bagi mereka, cukup. 6. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala menjelaskan. 6. Bahwa wanita dari Juhainah ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hubla, hubla hamil. Ya. Dalam keadaan hamil telah zina. Min az-zina, maka min di situ sababiyah, dari sebab zina. Nah, wanita itu mengatakan asabtu haddan fa aqimhu alayya. Aku telah mengenai suatu had, maksudnya aku telah melakukan sesuatu yang mengharuskan ditegakkan hukum had. Hukum had itu hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dalam Islam hukum itu ada dua, ada haddun dan ta'zir. Kalau ta'zir itu diserahkan penentuannya, jumlahnya kepada waliyul amr, kepada imam al-muslimin, imam kaum muslimin yang diwakili oleh para qadhi di mahkamah-mahkamah. Nah, kalau had ketentuannya sudah datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya. Wali kadang-kadang maknanya suami, kadang-kadang maknanya bapak. Ya, wali, waliyur rajul, waliyul mar'ah, kadang-kadang maknanya suami atau bapaknya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya, tidak dijelaskan di sini maksudnya siapa, bapak atau suaminya. Wa amarahu ayyasina ilaiha. Nabi perintahkan kepada wali perempuan itu untuk berbuat baik kepadanya. Kalau dia sudah melahirkan, hendaknya dia membawanya lagi menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia melahirkan, wali dari wanita itu membawa wanita tersebut menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashuddat alaiha thiyabuha. Luffat thiyabuha wa rubitat. Ya, diikat, dilipat, bajunya, yang lebar-lebar, ditempelkan ke badannya, kemudian diikat sedemikian rupa. Tujuannya li'alla tangkashifa, supaya tidak terbuka auratnya. Ini penjagaan Islam terhadap kehormatan wanita. Meskipun dalam keadaan dirajam, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan demikian. Wanita dirajam dalam keadaan bajunya kencang, supaya tidak terbuka auratnya. Nah, itu adalah suatu bentuk penghormatan Islam terhadap wanita dari Bani Adam. Namunnya mereka sendiri yang tidak mau dihormati kadang-kadang. Pamerkan. Pamerkan dengkulnya, setengah paha, bagian dari dadanya dan sebagainya. Baik. Tsumma amara biha farujimat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kemudian untuk dirajam. Ai bil hijarah. Namanya dirajam itu dilempari batu. Wa hiya laysat kabiratan wala saghiratan. Dan batu yang digunakan untuk melempar dalam rajam itu tidak besar, tidak pula kecil, sedang-sedang. Tidak terlalu kecil. Hanya sebiji kacang misalnya, enggak menyakitkan. Tapi mungkin sebesar ibu jari. Sebesar ibu jari atau satu kepala mungkin boleh. Hatta matat, dirajam sampai mati. Dirajam sampai mati dan mungkin bisa prosesnya makan 1 jam, 1.5 jam. Dirajam. Tujuannya tentunya banyak. Pertama, agar wanita yang telah merasakan lezatnya perzinaan pada seluruh badannya, dengan seluruh badannya juga merasakan sakitnya mendapatkan hukuman di dunia. Itu bagi wanita tersebut. Bagi orang lain yang melihat, maka dia akan benar-benar mengambil ibrah, pelajaran. Seperti itu apabila orang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzina dalam Islam hukumannya demikian. Maka sudah barang tentu ya, ketika hukum seperti itu dilaksanakan dan dianjurkan. Naam, wal yashhad. Naam, ya. Adzabuha ta'ibatun minal mu'minin. Naam, dan hendaknya disaksikan penyiksaan ini, pelaksanaan rajam. Naam, kepada orang yang berzina itu disaksikan oleh sekelompok kaum muslimin. Tidak di tempat yang tersembunyi, di lapangan. Ya, diumumkan, dipanggil semua orang untuk menghadiri proses perajaman itu untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Sehingga, naam, ya, yang hadir sendiri dia tidak akan melakukan perzinaan. Bahkan kemudian ketika dia pulang ke rumah, mungkin dia bercerita ya kepada istrinya dan kepada anaknya agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menghindarkan perzinaan karena tidak mau mendapatkan hukuman sebagaimana yang telah diterima oleh wanita yang dirajam tersebut. Lain halnya dengan kehidupan kita sekarang ya. Ketika zina, mungkin cuma 1-2 bulan orang mengomong ya, membicarakan dia tidak pernah ada hukuman dan sebagainya. Nanti tetangganya melu-melu. Tetangganya ikut. Waliyadzubillah, nanti anaknya kalau gede diceritain sama tetangganya, akhirnya anaknya juga mengikuti jejak orang tuanya. Nauzubillah. Ya, zina menjadi satu hal yang wajar. Ini penyakit masyarakat. Ketika tidak ditegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka kerusakan terjadi di mana-mana. Wallahul musta'an. Allah tempat kita meminta pertolongan. Ya. Tsumma shalla 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa da'a laha du'a al-mayyit. Kemudian setelah mati diurusi sebagaimana kaum muslimin yang meninggal. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkannya dan tentunya mendoakan wanita itu sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mayit yang meninggal. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha, dan seterusnya. Doa-doa yang baik dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya? Dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dimintakan agar Allah menghindarkannya dari azab neraka, agar dimasukkan ke dalam surga dan sebagainya. Doa-doa yang baik yang kalau kita merenungkan doa-doa tersebut dan kemudian kita tahu Nabi SAW yang mengucapkannya, apalagi langsung seperti wanita ini, tentu orang akan iri. Alangkah baiknya kalau saya yang mati didoakan oleh Nabi SAW dengan doa seperti itu. Maka tidak heran kalau Umar kemudian mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, tusalli alaiha waqad zanat. Engkau menyolatkannya padahal dia telah berzina. Ya. Maksud Umar ya, tentunya untuk bertanya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya, kita berhusnuzan kepada Amirul Mukminin Al-Mulham Umar Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu, maksud beliau adalah untuk bertanya. Untuk bertanya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan sedemikian rupa satu bentuk penghormatan dari beliau kepada wanita ini padahal dia telah berzina. Padahal zina min kabairi dzunub. Ya, zina itu termasuk dosa-dosa besar. Maka Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana kebiasaan beliau ya, tidak menyisakan penasaran pada kaum muslimin, beliau pun memberikan penjelasan. Nah, laqad tabat taubatan law qusimat ala sab'ina min ahli al-madinah la wasi'athum. Yakni kata Syekh Utsaimin, taubatan wasi'atan law qusimat ala sab'ina kulluhum mudhnibun la wasi'athum wa nafa'athum. Dia telah bertaubat dengan taubat yang luas, taubat yang besar. Kalau seandainya dibagi kepada 70 orang semuanya berdosa, maka taubat itu cukup bagi mereka, bermanfaat bagi mereka. Nabi memberitahukan, apakah engkau wahai Umar mendapatkan satu taubat yang lebih afdal daripada seorang yang merelakan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala? Ai, hal wajadta afdala min hadhihi al-hal? Apakah engkau dapatkan taubat yang lebih baik daripada keadaan seperti ini? Imra'atun ja'at fajadat bi nafsiha, seorang wanita datang. Nah, maka dia merelakan dirinya, dia serahkan dirinya demi untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, demi untuk membebaskan dosa dari zina. Nah, ma hunaka afdalu min hadza? Tidak ada di sana yang lebih afdal dari enam perbuatan seperti ini. Nah, ya, demikian makna secara global dari Syekh Utsaimin rahimallahu taala. Dan cukupan dulu, nanti pada maghrib insyaallah kita lanjutkan dengan faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan syarah hadis ke-22 dari kitab At-Taubah, dari kitab Riyadhus Salihin karya al-imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu mengatakan, ففي هذا الحديث دليل على فوائد كثيرة. Maka dalam hadis ini ada dalil bagi faedah yang banyak. Di antaranya, أن الزانية إذا زنى وهو محصن. Bahwasannya orang yang berzina, apabila dia berzina dalam keadaan sudah menikah, فإنه يجب ayyurjama wujuban, maka wajib untuk dirajam. Nah, apabila ada orang yang berzina padahal dia sudah menikah, maka wajib untuk dirajam. Yang dirajam tadi kita sudah tahu maknanya dilempari batu, ya, sampai mati. Nah, وقد كان هذا في كتاب الله عز وجل آية قرأها المسلمون وحفظوها ووعوها ونفذوها. Dan sebenarnya tentang rajam ini tadinya merupakan satu ayat dari Al-Quran yang telah dibaca oleh kaum muslimin, dan mereka hafal, mereka fahami, dan mereka praktekkan. Nah, rajam Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajam al-khulafa'u min ba'dihi. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah melaksanakan hukum rajam. Para khulafa'ur rasyidin setelahnya pun juga demikian. Nah, walakinna Allah bi hikmatihi nasakhaha min al-Qur'ani lafdhan wa abqa hukmaha nam fi hadhihi al-ummah. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, dengan sebab yang Allah Subhanahu wa taala ketahui, ya, dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, Allah menghapus ayat rajam itu tilawahnya, lafadznya, dan menyisakan hukumnya pada umat ini. Nah, ya, wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Nah, ya, lafadznya demikian. Dalam sebagian riwayat disebutkan asy-syekh wasy-syekhatu, nah, ini seorang laki-laki yang sudah tua dan wanita yang sudah tua, artinya sudah menikah. Idza zanaya, apabila keduanya berzina, farjumuhumal battah, maka rajamlah mereka berdua semuanya. Ya, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah menghapus ayat tersebut tilawahnya, bacaannya, lafadznya tidak ada dalam Al-Qur'an, namun hukumnya tetap dilaksanakan, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khulafa' ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anil jami'. Nah, فَإِذَا زَنَ الْمُحْصَنُ وَهُوَ الَّذِي قَدْ تَزَوَّدْ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ حَتَّى يَمُونَ. Maka apabila ada seorang yang berzina padahal dia sudah menikah, maka dia itu dirajam sampai mati. Yuqafu fi makanin wasi'in wa istami'un nas. Naam. Ya, wa ya'khuduna minal hasa yarmunahu bihi hatta yamut. Naam, didirikan orang tersebut ya di tempat yang luas, manusia berkumpul, mereka mengambil batu untuk melemparkannya, melemparkan batu itu kepada orang ini sampai dia mati. Inilah rajam. Nah, wa hadhihi min hikmatillahi azza wa jalla. Dan hukuman rajam seperti ini termasuk dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ai annahu lam ya'mur asy-syar'u bi ay yuqtala bis-sayfi wa yandahi amruhu. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan untuk orang yang berzina itu dibunuh, dipenggal lehernya dengan pedang begitu saja kemudian selesai langsung mati. Ya, bal yurjamu bihadhil hijarah. Bahkan dia dilempari batu-batu ini. Hatta yata'adzab, sampai dia merasakan sakitnya. Ya, sakitnya dilempari batu itu sebagai imbalan, sebagai balasan ma wajadahu min ladzatil haram. Sebagai balasan dari apa yang dia rasakan dari kesenangan dalam hal yang haram. Li'anna hadha zaniya taladzadza jami'u jasadihi bil haram. Fakana minal hikmati ayyunala an hadhal jasadu minal azabi biqadri ma nala minal ladzah. Karena orang yang berzina ini seluruh badannya telah merasakan kesenangan yang haram itu, maka cocoklah apabila seluruh badannya juga ditimpakan kepadanya azab sebagaimana kesenangan kelezatan yang telah dirasakannya. Jadi kalau dia ditembak misalnya atau dipenggal lehernya dengan pedang, tidak merasakan sakitnya sebagaimana tadinya sebelumnya badannya telah merasakan kesenangan, kelezatan, kenikmatan sesaat dari berzina itu. Ya. Walihada qala ulama rahimahumullah, oleh karena itu para ulama rahimahumullah mengatakan innahu la yajuzu ayyurjama bil hijaratil kabirah. Bahwasanya tidak boleh orang melempari batu yang besar dalam rajam itu. Karena kalau batunya besar itu tujhizu alaihi wa yamutu sari'an fa yastarih. Karena batu yang besar itu terlalu menyakitkan sehingga orangnya cepat mati, sehingga dengan demikian dia istirahat. Demikian juga wala bisaghirah. Demikian juga tidak boleh melempar dengan batu yang kecil karena batu yang kecil itu hanya menyakitkan, menyiksanya, menjadikan lama dia mati. Walakin bihasan mutawassitin hatta yadhuqal alam thumma yamut. Tetapi dengan batu yang sedang sehingga dia ada merasakan sakitnya kemudian mati tidak terlalu lama. Nah, kemudian Syaikh Utsaimin rahimallahu taala mengatakan di antara faedah yang beliau sampaikan dalam hadis ini, fa idza qala qailun, kalau ada orang yang mengatakan alaisa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibhah. Kalau ada orang yang mengatakan menyanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwa Allah mewajibkan kepada kalian untuk berbuat baik dalam segala hal. Kalau ya, kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Wal qitlatu bisayfi aryahu lil marjumi minar rajmi bil hijarah. Dan membunuh dengan pedang itu lebih mengenakkan orang yang dirajam daripada dia harus mati dirajam dilempari batu. Bukankah kalau dibunuh itu lebih cepat mati? Bukankah itu lebih baik? Syaikh Utsaimin rahimallahu mengatakan, "Qulna bala." Benar. Dari sisi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan hadis tersebut. itu hadis yang sahih. Ya, inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibha. Nah, benar hadisnya. Lakin akan tetapi ihsanul qitlah yakunu bimuwafaqatiha al-syar'i. Ini yang perlu diperhatikan. Akan tetapi membunuh dengan cara yang baik itu dengan cara yang sesuai, dengan cara yang sama dengan apa yang diperintahkan oleh syariat. Kalau kita membunuh ayam, kalau memang bisa disembelih, disembelih dengan pisau yang tajam. Sekali sudah langsung sampai ya putus. Nah, kerongkongannya, tenggorokannya putus, jalan makanannya, ya jalan nafasnya sudah putus. Nah, bila perlu kalau kambing ya juga urat nadinya putus cepat. Nah, itu ihsanul qitlah. Nah, namun dalam membunuh orang yang berzina, ya, cara yang diajarkan oleh syariat adalah dengan rajam, dengan merajam. Maka farrajmu ihsanun li'annahu muwafiqun lisyar'i. Maka nah, membunuh orang yang berzina dengan cara rajam ini adalah suatu perbuatan baik karena itu cocok dengan perintah syariat. Nah, ya, cocok dengan apa yang diperintahkan oleh syariat. Jadi dengan demikian kata berbuat baik, nah, itu tetap terikat dengan penentuan, dengan ketentuan yang ada dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syekh Utsaimin memberikan contoh yang lain. Lau anna rajulan janiyan jana ala syakhsin faqatalahu amdan wa azara bihi qabla an yaqtulah fa innana nu'azziruhu bihadzal jani idza aradna qatlahu qabla an naqtulah. Nah, apabila kita melihat seseorang membunuh orang lain dengan cara dihajar terlebih dulu, disakiti lebih dulu dengan berbagai macam bentuk, nah, penyiksaan, maka kita pun, yakni kaum muslimin, di bawah hukum Islam, di bawah ketentuan dari qadhi, ya, memberikan hukuman kepada orang yang membunuh tersebut dengan cara yang sama. Ya, ini disiksa dulu sebelum akhirnya dipotong lehernya atau ya ditusuk perutnya atau ditusuk jantungnya dan sebagainya. Diperlakukan sama, itulah al-qisas. Ya? Ya? Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Nah, sebelum ya kalau dalam surat Al-Baqarah itu sebelum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, sebelum ayat tentang berpuasa, ya, ada ayat kutiba alaikumul qisasu fil qatl, diwajibkan atas kalian untuk dilaksanakan qisas di hukum yang sama, bunuh dibalas bunuh, nyawa dibayar nyawa. Tentunya apabila pihak ahli warisnya memang menuntut demikian dengan ketentuan yang dijelaskan oleh para ulama fikih, para fuqaha. Nah, kalau misalnya dia membunuh dengan cara dipotong tangannya terlebih dulu, dibalas seperti itu juga. Nah, misalnya Syekh Utsaimin rahimahullah pun mengatakan di sini, "Lau anna rajulan janiyan qatala syakhsan faqad ta'a mathalan yadayhi thumma rijlayhi thumma lisanahu thumma ra'sahu fa innana la naqtulul janiya bisayf." Kalau ada orang yang membunuh orang lain dengan cara dipotong kedua tangannya dulu, kemudian dipotong kakinya, kemudian dipotong lidahnya, baru kemudian dipotong kepalanya, fa innana la naqtulul janiya bisayf, kita ketika melaksanakan qisas kepada orang seperti itu tidak langsung dipenggal lehernya dengan pedang. Bal naqta'u yadayhi thumma rijlayhi thumma lisanahu thumma naqta'u ra'sahu mithla ma fa'al. Bahkan kita potong dua tangannya, dua kakinya, kemudian lidahnya, kemudian baru dipotong kepalanya sebagaimana yang telah dia lakukan. Wa yu'tabaru hadza ihsanan fil qitla, dan ini merupakan ihsan berbuat baik dalam cara membunuh. Karena ihsanul qitlah, membunuh dengan cara yang baik itu ya, yaitu yang terjadi sesuai, yang dilaksanakan sesuai dengan perintah syariat. Ala ayyi wajhin kana, dengan bentuk seperti apa? Nah, ya, dengan bentuk seperti apa? Jadi kalau ada orang yang membunuh orang lain dengan ditembak, ditembak juga. Kalau dengan dilempar panah, dilempar panahnya, dipanah, dipanah. Kalau dengan dilempar tombak, dilempar tombak. Kalau dibunuh dengan cara ditenggelamkan ke dalam bak mandi misalnya, waliyadu billah, ya, macam-macam saja para penjahat itu, orang-orang yang ya jahat melakukan pembunuhan dengan ya teganya mereka, diperlakukan seperti itu juga dalam Islam, sehingga dia merasakan rasa yang sama sebagaimana yang telah dia lakukan. Itulah al-ihsan. Nah, baik. Selanjutnya, Syekh Utsaimin rahimallahu mengatakan, wa fi hadzal haditsi dalilun ala jawazi iqraril insani ala nafsihi bizzina min ajli tadhhirihi bil haddi la min ajli fadhhihi nafsahu. Dalam hadis ini juga ada dalil bolehnya seseorang menyampaikan pengakuan bahwa dirinya telah berzina. Bolehnya orang mengatakan bahwa dirinya berzina, namun di hadapan penguasa, di hadapan para wakil penguasa, para qadhi di mahkamah, ya. Tujuannya untuk membersihkan diri dari dosa tersebut dengan dilaksanakan hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk membongkar aibnya sendiri. Bukan untuk membanggakan. Nah, ya. Fal insan alladhi yatahaddatsu an nafsihi annahu zana 'inda al-imami aw naibihi min ajli iqamatil haddi 'alayhi adala yulamu wa la yudham. Orang yang mengatakan bahwa dirinya telah berzina dan perkataan itu dia sampaikan di hadapan penguasa atau wakilnya, penguasa daerah atau petugas-petugas yang bersangkutan, yang berwenang, tujuannya untuk supaya ditegakkan hukum had atasnya, ini tidak tercela, tidak salah. Adapun orang yang memberitahukan tentang dirinya bahwa dia berzina, yukhbiru bidzalika inda 'amatin nas, dan dia menceritakan itu di hadapan manusia, bukan di hadapan penguasa, di hadapan teman-temannya. Ya? Dia dengan bangganya menceritakan. Nah, ya, bahkan mungkin sudah bertahun-tahun, bahkan sudah berkali-kali, sampai keluar 3 anak misalnya. Alhamdulillah, kadang-kadang demikian. Dia cerita dengan bangganya. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah termasuk orang-orang yang tidak akan dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Qalu manil mujahirun? Qala alladhi yaf'alu adh-dhanba thumma yasturuhu Allahu alaihi thumma yusbihu yatahaddatsu bihi. Nah, para sahabat bertanya, siapakah al-mujahirun itu ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, al-mujahirun yang tidak akan dimaafkan adalah orang yang melakukan dosa, melakukan suatu dosa, suatu kemaksiatan, kemudian ditutupi oleh Allah Azza wa Jalla. Dia lakukan dalam tempat yang tersembunyi, ya, di malam hari, di tempat yang sepi misalnya, tidak ada yang tahu, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yusbihu yatahaddatsu bihi, di pagi harinya, keesokan harinya, di lain waktu, yatahaddatsu bihi, dia bercerita tentang dosa itu. Sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, Ya, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwa dia ketika melakukan dosa itu tidak ada yang tahu. Padahal kebun tebu itu biasanya juga sering didatangi oleh orang pencari burung, pencari, ya, kalau di daerah Gemolong sana, pencari belalang. Ya. Nah. Serakin. Ya. Kalau mungkin ya Gemolong ke utara, kalau ada pom bensin di situ, ya, nanti ada ditawari bukan hanya aqua tapi juga belalang goreng. Itu biasa di tempat mereka, belalang. Nah, dimakan. Gurih kayak udang. Ya. Nah, artinya di tempat yang sepi, kalau Allah menghendaki bisa saja Allah menggerakkan siapa yang biasa ke tempat itu, namun hari itu tidak ada yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutupi dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun orang ini karena tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bangganya dia menceritakan, bercerita. Ya. Nah, itu al-mujahiru. Jadi, nah, orang mengakui bahwa dirinya berzina itu boleh, tapi niatannya harus baik, yaitu niatannya untuk mensucikan diri, dan itu dilakukan hanya di hadapan penguasa yang akan menegakkan hukum had kepadanya, sehingga dengan demikian dia menjadi orang yang bersih dosanya. Kalau seandainya dia belum menikah, dicambuk, kalau dalam hukum Islam dicambuk 100 kali, dengan begitu dosa zina itu hilang. Ya, karena setelah ditegakkan hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa yang dilakukan itu, dosa yang berkaitan dengan pelanggaran itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hudud itu mukaffirat. Nah. Adapun ketika niatannya untuk membanggakan diri, bercerita, bahkan mungkin ya tandingan dengan temannya yang jelek, dia sudah berhasil menzinai berapa orang, kemudian dia bercerita bahwa dia sudah melebihi, kalau temannya 3 dia 4, kalau temannya 4 dia 5, itu waliyadzubillah mujahirun. Ya, mujahirun, orang-orang yang menjaharkan, menampakkan, membuka aib dirinya padahal sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan selanjutnya, "Idza qala qa'ilun halil afdalu lil insan idza zana ay yadhhab ila al qadhi li yuqirra 'indahu fa yuqama 'alayhi al haddu aw al afdalu ay yastura nafsah." Nah. Ini saya mengingatkan tujuan, ya. Orang mengakui bahwa dia berbuat zina tujuannya baik untuk membersihkan diri, dan dilakukan di hadapan penguasa yang jelas-jelas akan mampu menegakkan hukum had padanya. Maka kalau di negara kita seperti ini, ya, di negara kita tidak dilaksanakan demikian, maka sudah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat yang benar, tulus dari dalam hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang telah dilakukan tersebut. Demikian juga dosa-dosa yang lainnya yang mungkin sama dengan zina atau kurang dari zina. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu memang pembahasan dalam hadis ini. Dia wanita ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kalau kemudian dalam negara Islam, negara yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan hukum-hukum Allah, apakah atau mana yang lebih baik bagi seseorang apabila dia berzina? Apakah dia pergi ke qadhi, ke penguasa, menyampaikan pengakuan padanya, ya, kemudian ditegakkan hukum had baginya, atau dia menutupi diri, tidak usah lapor, tidak usah mengakui? Mana yang lebih afdal? Nah, fal jawabu an hadha anna bidzalika tafsila. Jawabannya, kata Syaikh Utsaimin rahimahullah taala, bahwa dalam masalah ini ada perinciannya. Nah, tidak serta-merta semuanya yang lapor itu afdal atau yang diam itu afdal. Dirincikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau katakan, qad yaqulu al-insanu taba taubatan nasuha wa nadima wa 'arafa min nafsihi annahu lan ya'ud. Fahadha al-afdalu an la yadhhaba wa la yukhbira 'an nafsihi bal yaj'alu al-amra sirran bainahu wa bain Allah. Wa man taba taba Allahu 'alaihi. Nah, bisa jadi seseorang benar-benar telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat yang tulus, taubatan nasuha, taubat yang baik murni, ikhlas benar-benar kuat dari dalam hatinya. Dan dia benar-benar telah menyesali perbuatan itu. Dia pun tahu bahwa dari dirinya bahwa dia tidak akan berani lagi mengulangi dosa itu. Maka ketika seperti ini keadaan seseorang, kata Syekh Utsaimin, yang lebih baik adalah dia tidak pergi, tidak memberitahukan tentang dirinya. Dia membiarkan perkaranya tetap menjadi rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Nah, jadi kembalikan kepada keadaan masing-masing. Kalau seseorang itu tahu bahwa dia benar-benar bisa bertaubat dengan taubatan nasuha, dia menyesal, dia tahu bahwa dia tidak akan berani mengulangi lagi perbuatan tersebut, yang lebih baik menurut Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, orang itu diam, tidak usah datang ke qadhi, tidak usah membuat BAP, pengakuan demikian-demikian, ya. Nah, jadikan itu rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni dosanya. Dan tentunya kemudian berusaha dengan sekuat tenaga memperbanyak amal saleh, ya, sehingga umur yang ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya berguna. Nah, ini keadaan yang pertama. Wa amma man khafa an la takuna taubatuhu nasuha wa khafa an ya'uda wa yarji'a ila adh-dhanbi marratan ukhra. Fa hadha al-afdalu fi haqqi an yadhhaba ila wali al-amri aw ila al-qadhi aw ghayrihi li yuqirra 'indahu fa yuqama 'alayhi al-hadd. Nah, ya, adapun orang yang khawatir dari dirinya bahwasanya taubatnya belum merupakan taubatan nasuha, dan dia pun khawatir, takut untuk kembali kepada dosa itu, dia kembali melakukannya di waktu yang lain. Kalau ada kekhawatiran seperti itu, maka yang afdal baginya adalah pergi ke penguasa, pergi ke qadhi, ke jaksa dan lainnya dari pihak yang berwenang. Nah, sampaikan pengakuan pada mereka, tujuannya supaya kemudian ditegakkan hukum had, maka dengan demikian akan bersih dia dari dosa tersebut. Nah, jadi, ya, mana yang lebih afdal, melapor atau tidak, menyampaikan pengakuan atau tidak, dikembalikan kepada keadaan masing-masing orang. Nah, ya, keadaan masing-masing orang. Nah, karena kalau seperti wanita ini misalnya, dia sudah berzina dan kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mungkin dia sudah tidak punya suami agak lebih ringan, ya. Ya, tapi dia misalnya sudah pernah menikah, janda. Maka kalau dia tidak mati bisa merawat anaknya, ya. Bisa merawat anaknya, mendidik, apalagi mungkin sebelumnya tidak punya anak. Misalnya, ya. Ya. Maka akan menjadi keutamaan. Asalkan tadi dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun ketika dia tahu dari dirinya bahwa taubatnya masih, ya, kapok lombok orang bilang, Nah, taubat sambal. Nah, dia masih takut untuk mengulangi lagi. Nah, ya, apalagi misalnya, nah, yang berzina dengannya juga masih dekat, masih sering SMS, misalnya. Ya, kalau dalam negara Islam maka yang seperti itu hendaknya dia, nah, datang kepada penguasa, melaporkan diri, mengakui perbuatannya supaya ditegakkan had sehingga bersih dia dari dosa tersebut. Nah, adapun ketika dalam keadaannya seperti kita, ya, secara umum, ya, yang melakukan dosa-dosa besar, apakah itu berzina atau yang lainnya, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, dan berusaha untuk supaya di kemudian hari ya tidak lagi terjatuh dalam dosa tersebut. Apakah ya dengan berpindah ke tempat yang lain, kalau kemudian ya apa namanya, tadi sebab dosa itu adalah Facebook misalnya atau yang lainnya, ya, SMS-an dan sebagainya, sudah kartunya dibuang, ya, kalau Facebook ya akunnya ditutup dan sebagainya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki amalan di kemudian hari. Baik. Itu penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, beberapa faedah nam dari hadis ke-22. Kita lanjutkan satu hadis setelahnya pada hadis ke-23 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nam, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Law anna libni Adam mil'a wadin mala la ahabba anna lahu ilayhi mithlahu wa la yamla'u 'ayna ibni Adam illa at-turab wa yatubu Allahu 'ala man taba." Muttafaqun alaih. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, kalau seandainya seorang anak manusia memiliki sepenuh lembah harta, niscaya dia masih menginginkan seperti itu lagi. Dia ingin yang kedua. Ya, dia sudah punya satu lembah kambing di antara dua gunung, dia masih ingin segitu lagi. Wala yamla'u 'ayna ibni Adam illa turab, dan tidak akan memenuhi mata anak Adam kecuali tanah. Wa yatubu Allahu 'ala man taba, dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Di sini secara global menjelaskan bahwasannya semangat anak Adam terhadap harta tidak pernah pupus sampai mati. Kalau seandainya seorang punya emas sebesar gunung, dia akan berkeinginan untuk memiliki seperti itu lagi. Terus demikian. Kalau dia sudah punya kambing 10.000, dia masih ingin segitu lagi. Terus dia beringin bertambah hartanya. Tidak akan berhenti ya keinginan untuk bertambah harta itu sampai orang kedatangan ajal. Yang kalau sudah mati, ya, dia dikubur, nah, beralaskan tanah, dan kemudian mungkin suatu hari juga mulutnya akan terpenuhi dengan tanah. Inilah maksud wala yamla'u 'ayna bani Adam illa turab, tidak akan memenuhi mata anak Adam kecuali tanah. Tidak pernah akan berhenti, tidak pernah akan puas sampai dia mati. Wa yatubullahu 'ala man taaba, dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Ini orang yang tadinya dari kecil sampai umur 53 tahun hanya terus mencari harta, tidak pernah kenal masjid. Namun kemudian dia bertaubat kepada Allah dengan salah satu dari cara yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, banyak cara yang Allah Subhanahu wa taala dengannya memberikan hidayah kepada seseorang. Ya, berbagai macam cara. Apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki hidayah, maka akan sampai kepada orang tersebut. Kemudian dia bertaubat kepada Allah setelah mendapatkan hidayah. Setelah merasa nah, puas dengan harta misalnya, padahal tidak pernah ada puas, namun mungkin kadang-kadang orang sudah capek ya. Nah, merasa capek terus cari harta terus. Nah, tidak digunakan, apa manfaatnya? Nah, ya, apalagi kalau orang-orang yang tidak beriman. Nah, sudah banyak hartanya, ini punya, itu punya, itu punya, semuanya punya, apa yang tidak punya adalah keimanan, sampai akhirnya dia bunuh diri waliyadu billah. Semuanya sudah ada, dia miliki, dia mau apa saja bisa, namun dia tidak memiliki satu yaitu hidayah. Maka na'udzubillah, bisa-bisa orang seperti itu bunuh diri. Iman memang satu hal yang mahal, tidak ada nilainya, yang tidak bisa dinilai. Nah, tidak bisa dibandingkan dengan harta. Maka kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu waktu dari hari kehidupannya di dunia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, Syekh Utsaimin menggabungkan hadis ini dengan hadis setelahnya. Nah, yaitu hadis ke-24, di mana di sana dikatakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhhaku Allah subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhara yadkhulani al-jannata yuqatilu hadha fi sabilillahi fayuqtal thumma yatubu Allah 'ala al-qatili fayuslimu fayustashhadu. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah tertawa. Ya, Allah tertawa. Tertawa sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tertawa kepada dua orang. Salah satunya membunuh yang lain, namun kedua-duanya masuk ke dalam surga. Nah, orang ini berperang di jalan Allah, yang terbunuh yang pertama, ya. Yang terbunuh pertama, dia berperang di jalan Allah, dibunuh oleh orang lain, orang kafir yang menjadi musuhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat, memberikan hidayah kepada orang yang membunuh, lantas dia masuk Islam, fa yustashhadu, maka kemudian dia pun mati di medan pertempuran. Kedua-duanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, kedua hadis ini menunjukkan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwasannya orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebesar apapun dosa dia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya. Ya, asalkan tentunya taubat itu dilaksanakan di waktu masih berlakunya taubat, ya, yaitu selama nyawa belum sampai ke tenggorokan, selama matahari belum terbit dari barat dalam kehidupan dunia ini. Ya, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seseorang, kalau kemudian dia bertaubat kepada Allah sebelum mati, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Al-Furqan 68 sampai 70 ya, tentang sifat-sifat ibadur rahman. Allah Azza wa Jalla mengatakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak berdoa bersama Allah kepada sesembahan lain, tidak melakukan kesyirikan. Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar. Wala yaznun, tidak pula berzina. Nah, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dan siapa yang melakukan hal itu, maka dia mendapatkan dosa. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Dilipat gandakan azab baginya pada hari kiamat, dan dia akan dikekalkan dalam neraka dalam keadaan terhina. Illa man taba, kecuali siapa yang bertaubat, wa amana wa amila amalan salihah, dia bertaubat kepada Allah, beriman, beramal saleh. Faulaik, maka mereka itu yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka mereka itu Allah Azza wa Jalla akan rubah, akan ganti dosa-dosanya dengan pahala yang besar. Makanallahu ghafurur rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dosa syirik, kalau orang bertaubat kepada Allah sebelum dia mati diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kafir, nah, kemudian bertaubat dan masuk Islam, meskipun dia telah membunuh beberapa orang dari kaum muslimin, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak para sahabat, ya, yang masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriah, tahun ke-7 Hijriah, sebelumnya ikut perang Badar, sebelumnya ikut perang Uhud, yang di sana mereka ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dia bertaubat kepada Allah, Allah terima taubatnya, Allah memberikan hidayah kepadanya, dan kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla ketika dia mati istiqamah di atas keimanannya. Nah, maka ya, tidak ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita bertaubat sebelum mati. Nah, ya. Fal haditsul awal an Abdullah bin Abbas, kata Syekh Utsaimin, hadis yang pertama dari Abdullah bin Abbas tadi bahwa maknanya adalah bahwa Ibnu Adam itu lan yashba'a minal mal, tidak akan pernah kenyang dari harta. Nah, walau kana lahu wadin wahidun, kalau seandainya dia punya satu jurang, satu lembah, satu dataran rendah di antara dua gunung, labtagha, niscaya dia menghendaki, ain mencari, maksudnya mencari untuk memiliki kekayaan yang lainnya, memiliki dua lembah. Wala yamla'u jawfahu illa turab, dan tidak akan memenuhi perutnya kecuali tanah. Yaitu maksudnya idza mata, apabila dia mati dikuburkan dan meninggalkan dunia serta apa yang ada di dalamnya, saat itu baru dia merasa puas lagi karena sudah tidak bisa lagi. Adapun hadis yang kedua, hadis yang kedua di situ menunjukkan juga keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, betapa luas pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang telah membunuh orang yang lain namun menjadi jalan dia ke surga karena dia dibunuh di jalan Allah, kemudian Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut yang telah membunuh orang mukmin yang berjihad di jalan Allah. Ketika dia masuk Islam, ikut berjihad di jalan Allah, mati di medan pertempuran juga demikian. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena asy-syahid yughfaru lahu kullu dzam, diampuni baginya dosa-dosa semuanya kecuali hutang, ya. Kecuali hutang. Nabi SAW ketika memberitahukan hadis itu memberitahukan demikian, illa dain, kecuali hutang, ya, saya baru diberitahu Jibril. Ya, kata Nabi SAW pada saat itu. Yang ini juga menjadi dalil kata Syekh Utsaimin bahwa apabila ada orang kafir yang taubat dari kafirnya kemudian masuk Islam, maka Islamnya dia ucapan dua kalimat syahadat menghancurkan dosa semuanya yang sebelumnya, menutupi dosa-dosa dia sebelumnya. Itulah ya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah hadis-hadis tentang taubat. Janganlah kita halangi diri kita dari taubat, sebagaimana Nabi SAW pun senantiasa beristighfar dalam satu hari 70 sampai 100 kali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun juga demikian. Barangkali ada dosa-dosa yang tidak kita sadari yang kita lakukan, nah, maka itu perlu kepada taubat yang terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita baca pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.